وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الإخوة رحمكم الله dalam pertemuan pertama kita sudah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan majelis ilmu serta targhib memberikan semangat agar terus-menerus berada di atas ilmu. Dan juga menyebutkan cara bagaimana seorang di dalam mengatasi masa-masa futur, lemah semangat di dalam menuntut ilmu. Dan juga kita telah menyebutkan bagaimana mengerikannya keadaan tak kala ilmu itu telah ditinggalkan dan bagaimana mengerikannya ketika yang memegang amanah dan yang memegang urusan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza usidal amr ila ghairi ahliha fantadhiru as-sa'ah." Jika urusan itu telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ketika urusan agama, urusan umat ini tidak dikembalikan kepada para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, maka berarti itu adalah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam pertemuan kali ini kita akan menyebutkan suatu perkara yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan masalah menuntut ilmu ini, yaitu masalah keharusan bagi seorang untuk terus-menerus memperbaiki dan menjaga niatnya dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niatnya, yaitu maknanya sesungguhnya amalan itu menjadi sah, menjadi benar dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang syahidnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seorang yang menuntut ilmu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam menuntut ilmunya. Apakah dia menginginkan bahagian dari dunia? Apakah dia menginginkan kebaikan untuk akhirahnya? Ataukah dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin? Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh." Ilmu itu tidak ada yang bisa membandinginya. Ilmu itu tidak akan ada yang bisa mengalahkannya bagi orang-orang, bagi siapa saja yang baik niatnya. Maka ditanyakan, "Ya Abu Abdillah, kaifa tasihun niyyah?" "Wahai Abu Abdillah, bagaimana caranya seorang itu memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, At-tanwi raf'al jahal min nafsika wa min ghairik, yaitu engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirimu. Pertama, mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita terlebih dahulu. Wa an ghairik, kemudian dari orang selain engkau. Yang didahulukan adalah urusan pribadi. Kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Ketahuilah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan bodoh. Semuanya sama. Ulama-nya, rakyat jelatanya, semuanya dilahirkan dalam keadaan jahil. Dalam keadaan tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki apa-apa. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, mempermudah keluarnya kita dari perut rahim ibu kita. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak tahu yang namanya warna, mana warna merah, mana warna kuning. Tidak ada seorang yang lahir dalam keadaan dia tahu sesuatu. Tidak mengetahui apa itu makanan, tidak mengetahui apa itu minuman. Semuanya sama dalam keadaan tidak berilmu. Maka dia mulai membesar, dan Allah Subhanahu wa taala gariskan, wajibkan padanya untuk menuntut ilmu. Maka hendaklah dia meniatkan yang pertama adalah mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Kemudian dia berniat mengangkat kebodohan yang ada pada keluarga, rekan-rekannya, kerabatnya, rekan-rekannya dan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan niat di dalam menuntut ilmu bukanlah permasalahan yang sepele. Bukanlah permasalahan yang ringan sehingga seorang bergampangan dan menyepelekannya, tidak. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis-hadisnya ancaman-ancaman tersendiri bagi orang-orang yang salah niatnya di dalam menuntut ilmu. Di antaranya sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, awal ma yuqda yawmal qiyamati talatah, yang akan pertama kali ditentukan, diqadha, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu ada tiga orang, tiga golongan. Yang pertama disebutkan rajulun istushhid, rajulun yang syahid begini begini begini. Kemudian yang kedua adalah wa rajulun qari'ul Qur'an alim, seorang laki-laki yang dia pembaca Al-Quran, pandai, rajin baca Al-Quran, dan dia adalah seorang yang alim, nampaknya alim, berilmu. Kenapa dikatakan alim di hadis ini? Karena memang dia menuntut ilmu semenjak di dunia, dia kuasai bidang-bidang dalam berbagai ilmu, dia kuasai. dia mumpuni dalam bidang fikih, dia kuasai usul fikih, dia dalami ilmu manhaj dan akidah, alim, maka Allah Subhanahu wa taala hadapkan fa'urifa ni'amuhu fa'arafaha, diperlihatkan, dinampakkan nikmatnya ini, dia pun kenali ini adalah nikmatnya, nikmat yang pernah diberikan kepada ia di waktu di dunia, yaitu nikmat menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini berfirman, wa ma amilta bihadza, apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu, dengan menuntut ilmu itu, apa yang kamu kerjakan? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilma fika, ya Allah, saya menuntut ilmu itu karena engkau, karena engkau ya Allah. Dengan ucapannya dia mengungkap seakan-akan niatnya karena Allah. Di dunia kita masih bisa berdusta, tetapi di hari itu Allah Subhanahu wa taala membongkar semua yang apa ada di dalam hati manusia. Dinampakkan semuanya. Ketika orang ini masih mau ya menampakkan apa yang ada di dunia berupa menuntut ilmu, dia nyatakan apa? Dia nyatakan, saya menuntut ilmu karena engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzab, dusta. Allah sendiri yang dustakan, dia tidak bisa apa-apa. Ya, kejadian-kejadian hari kiamat banyak. Kadang Allah yang dustakan, kadang yang dustakan bagian badannya sendiri, ada juga dalilnya. Ketika hari nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim, pada hari ketika kami tutup mulut mereka, tidak bisa bicara, dan yang berbicara adalah tinggal tangan dan kaki mereka. Di ayat lain yang mempersaksikan mereka, kulit mereka. Lain lagi, mereka berkata kepada lijuludihim, kepada kulit-kulitnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian menjadi saksi kami? Maka kulit itu berkata, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai, Allah yang membuatku bisa berbicara, dan dialah Allah yang bisa membuat segala sesuatu berbicara. Bermacam-macam keadaannya. Nah, keadaan yang satu ini Allah sendiri yang dustakan. Kadzab, kamu dusta. Ta'allamtal ilma wa qara'tal Qur'an, atau qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari', wa ta'allamtal ilma liyuqal annaka 'alim. Terbongkar hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, engkau membaca Al-Qur'an semenjak di dunia agar kamu dikatakan kamu adalah pembaca Al-Qur'an, qari', hafiz, macam-macam. Waqtil, sudah kamu sudah dikatakan begitu. Sudah dikatakan kamu itu hafiz, hafal Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, sudah. Sudah dapat jatahmu di dunia. Wa ta'allamtal ilm liyuqal annaka 'alim. Dan kamu mempelajari ilmu agar kamu dikatakan seorang alim. Wa qad qil, sudah didapat kamu jatahnya. Sudah dibilangi ustaz. Bukan ustaz lagi, ustaz. Karena kalau ustaz ya ucap benar kalimatnya, berarti kita harapkan benar juga jalannya. Kalau ini ustaz ini pakai S. Iya, tidak benar niatnya. Agar engkau dikatakan alim, wa qad qil, sudah kamu sudah dikatakan seperti itu. Seorang alim, masya Allah, ceramahnya mantap, luar biasa. Padahal tidak semua yang pintar ceramah itu hatinya baik. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, aqwafu ma aqafu alaikum, aqwafu ma aqafu alaikum, yang paling saya khawatirkan terhadap kalian adalah munafiq alimul lisan, seorang munafik yang pandai bicara, alim. Jadi jangan dikira orang-orang yang pintar khutbah luar biasa ceramahnya, oh pokoknya kalau dia ceramah sudah tidak ada yang tidak terpengaruh, semuanya luar biasa, memperhatikan semuanya, geleng-geleng kepala sebab kalau dia ceramah, hati-hati agar engkau dikatakan alim. Waqad kil, kamu sudah dapat jatahmu di dunia, sudah dapat bagian, kamu sudah dikatakan alim, ustaz dan seterusnya. Maka fa umira bihi fa yashab ala wajhihi fa ulqiya fin nar. Maka diperintahkan para malaikat untuk menarik dalam keadaan mukanya di bawah, ditarik, diseret. Bagaimana itu kalau muka kita di bawah? Ini di neraka ini. Kalau kita muka kita ditarik dalam keadaan muka di bawah di aspal saja, gimana kira-kira? Ini di dalam neraka, ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebabnya jemaah? Apa sebabnya dia gara-gara dia menuntut ilmu? Tidak. Bagaimana mungkin gara-gara dia menuntut ilmu? Padahal Nabi SAW memberikan targhib, memberikan anjuran, memberikan dorongan agar seorang itu menuntut ilmu. Karena dia membaca Al-Quran? Tidak. Bagaimana mungkin karena Nabi SAW mentargib, memberikan dorongan, memberikan anjuran untuk membaca Al-Quran? Nabi SAW menyatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia sudah mendapatkan keutamaan kebaikan dan mendapatkan kebaikan 10 kali lipatnya. Bagaimana mungkin sebabnya karena dia membaca Al-Quran, karena dia belajar? Tidak mungkin. Tapi sebabnya salah niatnya. Salah niatnya. Jadi jangan kira kita merasa aman dengan sudah belajar, sudah cukup. Tidak. Penting terus memperhatikan niat kita, memperbaiki niat kita. Dalam hadis lain, masih tentang niat menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama al-ilma yubtagha biha wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid ra'ihata al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dalam ayat lain disebutkan la yujadu min masirati atau la yujadu 70 kharifan. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia harapkan wajah Allah, dia harapkan ridha Allah dalam menuntut ilmu ini. Iya. Karena menuntut ilmu itu jihad. Menuntut ilmu itu ibadah besar. Yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, man ta'allama al-ilma kana fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Luar biasa. Harus ikhlas, harus perbaiki niat. Tidak cukup kesungguhan saja, tidak cukup. Harus perbaiki niat. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya tersebut, barang siapa yang menuntut ilmu, harusnya dia, karena dia ibadah, harusnya dia harapkan dengannya wajah Allah, keridhaan Allah, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisinya. Harusnya ini. Ternyata apa jemaah sekalian, ternyata la yata'allamuhu illa liusiba bihi 'aradan minad dunya. Ternyata dia tidak mempelajari ilmu melainkan hanya menginginkan bahagian dari dunia. Waliyadubillah, mengharapkan amplop. Bukan mengharamkan amplop. Bedakan. Yang diinginkan amplopnya. Jadi dia menyampaikan tidak ikhlas, menyampaikan agama. Atau mengharapkan dunia dalam menuntut ilmu apa? Mengharapkan dunia dalam bentuk, bukan duit. Bukan. Dunia itu bukan hanya duit. Mengharapkan pujian manusia. Sekarang musimnya sudah banyak-banyak ustadz ini. Harus kita juga ikut andil ini, keluar negeri juga. Supaya apa? Kembali ada nama. Padahal sebelum berangkat sudah ada namanya, orang tua kasih nama ya. Belum dianggap nama ini. Nanti kalau ada nama dari luar negeri, hati-hati niatnya. Mau dilihat. Rasulullah SAW menyatakan, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium aromanya sorga. Padahal aromanya sorga, kata Nabi SAW, sudah tercium dari jarak begini dan begini, dalam riwayat lain dalam jarak perjalanan 70 ribu tahun atau 70 tahun, dalam perjalanan 70 tahun sudah tercium aromanya sorga. Ternyata dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Niatnya yang salah. Karena ilmu ibadah Allah tidak terima kecuali niat yang benar, niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, ana aghna syuraka yani syirk. Saya paling tidak butuh saya terhadap sekutu-sekutu. Ada yang lain diharapkan. Tidak butuh saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka ma'iyya ghairi. Siapa yang menjadikan sekutu bagiku, niatnya bukan hanya karena aku, ada orang lain lagi di dalam niatnya. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku tinggalkan orang itu dan saya tinggalkan pula kesyirikannya, sekutu-sekutunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki niat dalam menuntut ilmu. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilma. Ini niat-niat, pentingnya niat ini dalam ibadah-ibadah itu banyak. Banyak sekali. Cuma karena kita pembahasan tadi tentang ilmu, semua tentang ilmu, kita kumpulkan hadis-hadis khusus tentang ilmu ini supaya lebih mengena. Jangan anggap ilmu itu tidak seperti ibadah lainnya. Nyatanya Nabi khususkan niat di dalam ilmu, menuntut ilmu. Ibadah luar biasa dia. Nabi nyatakan, man talabal ilm, siapa yang menuntut ilmu, liumari bihis sufaha. Niat salah ini satu. Liumari bihis sufaha, agar untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Mau dikerjai orang yang bodoh. Sudah tahu orang di kampungnya bodoh, saya mau pergi nuntut ilmu supaya apa? Supaya nanti saya bisa bodoh-bodohi orang di kampung. Tambah bodoh mereka. Artinya apa? Artinya menampakkan ini ajaran benar, menyelisih masyarakat, sehingga mereka ikut. Padahal ajaran yang dia bawa juga ajaran yang tidak benar. Satu, niat yang salah. Jadi banyak niat-niat yang jelek ya. Pentingnya ini perbaikan hati. Yang kedua, waliyubahi bil ulama. Mau menandingi ulama. Mau menyaingi ulama. Orang berilmu. Ada di negerinya orang berilmu luar biasa, masya Allah. Wah, dia terus namanya muncul. Saya ini cuma ustadz, jadi ustadz karbitan. untuk menghilangkan jadi ustaz-ustaz karbitan ini, saya harus keluar ini. Saya harus naikkan nama saya ini. Supaya apa? Supaya tertandingi yang sudah ada itu. Nah, hati-hati. Mau menandingi ulama. Supaya apa? Supaya disebut ya. Sekarang ada istilah senior. Ustaz senior. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang di bawahnya bukan senior semuanya. Mau menandingi. Tanding-tandingan sudah. Jadi ustaz itu dijadikan bahan tanding-tandingan. Ini lebih berilmu, ini lebih berilmu. Hati-hati niat di sini. Kita menuntut ilmu, mau apa? Atau yang lain, niat yang salah juga kata Nabi SAW. Auliyasrifa wujuhan nasa ilai. Atau agar wajah-wajah manusia memandang dia. Masya Allah ustaz ini. Dulu dia belum bisa apa-apa, sekarang Masya Allah setelah dia belajar sekian tahun, 8 tahun, 7 tahun, pulang, nah, bukan kita menyalahkan lama belajar, ya tidak, tidak menyalahkan yang lama belajar. Perintah untuk memperhatikan niat, ya. Perintah untuk memperhatikan niat, ya. Jangan dipahami, wah kalau begitu saya tidak mau belajar, keluar semuanya disalahkan, tidak. Kalau di dalam aja dapat apa? Yeah. Ilmu itu butuh rehlah, yeah. Butuh mencari di mana asal ilmu itu. Di kalangan para sahabat tabiin, para ulama terdahulu, mereka berusaha mencari ilmu ke asalnya. Bahkan bukan itu, dia sudah bukan hanya sampai di situ, mereka sudah tahu ini ilmu, ini hadits sahih. Yeah. Hanya mau mencari hadis saja ke tempat lain. Kadang bahkan dia sudah tahu, sudah dapat hadisnya, mau mencari sanad ali, sanad yang lebih tinggi, langsung dari gurunya orang menyampaikan ke dia ini. Luar biasa. Sampai apa? Jalan berbulan-bulan. Tahu sanad ali? Sanad ali itu misalnya saya meriwayatkan dari si A, si A ini dari si B, si B dari si C. Saya meriwayatkan dari si A sudah cukup kalau si kau semua kuat semua. Tapi saya, kalau orang niatnya dalam menuntut ilmu, semangatnya itu luar biasa, tidak cukup. Saya sudah dapat dari si A. Bagaimana saya caranya saya supaya saya langsung dapat dari si B supaya sanadnya lebih tinggi lagi. Ya. Betul. Menuntut ilmu luar biasa. Harus rehlah. Jadi penting, cuma apa? Pembahasan kita bagaimana menjaga niat. Semakin tinggi jatah menuntut ilmu kita, semakin harus perhatikan niat. Kadang kita masih bagus niatnya ketika kita masih belajar kecil-kecilan ya. Baca Iqra, baca Al-Quran. Tapi kalau sudah leting-letingnya, sudah mau menjadi ustaz, nah, niat luar biasa. Sulitnya itu niat. Sampai-sampai kata para ulama, Sufyan al-Thawri berkata, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang saya paling sulit mengobatinya, saya paling sulit mempertahankannya, saya paling sulit mengimbanginya, saya paling sulit menjaganya, selain niat. Susah sekali. Kadang tadi berangkat masih baik niatnya, sampai masjid masih agak baik-baik. Nanti di pertengahan pelajaran sudah bengkok niatnya. Luar biasa masalah niat ini. Lanjut kata Nabi SAW, agar manusia wajah-wajah mereka melihat kepada dia. Kalau saya tidak ini belajar seperti ini menuntut ilmu, wah nanti orang-orang pandangannya ke saya masih dianggap saya ini leting-leting mereka. Kalau saya sudah belajar kan, wah paling tidak sudah meningkat lah. Hati-hati. Maka kata Rasulullah SAW, yulqa biha fi jahannam. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ternyata penuntut ilmu juga masuk neraka. Penuntut ilmu yang kita katakan jalan satu-satunya ke sorga dalam pembahasan pertama. Apa jalan satu-satunya ke sorga? Jalan ilmu ya. Dan jalan pintas menuju surga, jalan apa? Sudah kita sebut semua dalilnya. Jalan ilmu, ternyata dia juga merupakan jalan menuju neraka. Ketika kita menuntut ilmu, tidak benar dalam niatnya. Luar biasa. Oleh sebab itulah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus menerus memperbaiki niat dalam menuntut ilmu. Jangan dilepas. Jangan cukup satu kali niat, jangan. Terus dijaga niat itu. Para ulama luar biasa menjaga niat mereka dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga jangan juga enggak mau menuntut ilmu karena takut salah niat. Nah, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kata Qatadah atau sebagian ulama berkata, ketika dikatakan kepada mereka, saya takut menuntut ilmu. Saya takut menuntut ilmu. Kenapa? Saya takut menyia-nyiakan ilmu, menelantarkan ilmu, salah niat dan sebagainya. Maka imam ini berkata, kafa bitarkika tadyian, cukuplah dengan kamu meninggalkan itu ilmu itu, tidak mau mempelajarinya, itu namanya sudah menyia-nyiakan ilmu. Sudah jelas dosanya kalau itu. Ya. Kalau belajar masih ya diharapkan bisa memperbaiki niat. Kalau tidak belajar sekalian, jelas sudah dosanya. Oleh sebab itulah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki dan perbaiki niat dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat. Dan niat inilah yang menentukan bagaimana posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Mungkin antum datang ke sini ada yang sama-sama, ada yang sama-sama berkendaraan roda dua, sama-sama waktunya, sama-sama ininya dan itunya, tapi ternyata perbedaan antum di dalam masalah pahala di sisi Allah jauh luar biasa. Bahkan mungkin saja ada yang tidak mendapatkan pahala. Semuanya tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.